apakah seorang ahlu sunnah bisa menyimpang tanpa sadar? Bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana nasihatnya supaya enggak menyimpang tanpa sadar? Masyaallah. Pengertian tanpa sadar itu kan enggak merasa dia menyimpang gitu. Merasa aral haq padahal dia menyimpang. Bisa. Manusia enggak lepas dari kesalahan, sangat bisa. Penyebab yang paling utama adalah dunia. Saudara Nakhiran, penyebab yang paling utama yang membuat orang itu menyimpang tanpa dia sadar adalah perkara dunia. Dunia-dunia, mungkin harta benda, mungkin tahta kedudukan, mungkin yang lainnya dari urusan dunia. Nama baik, prestise, ketenaran, kemasyhuran, cari pengikut, cari pujian, cari sanjungan, titel, gelar, jabatan, kedudukan, harta benda dan segala macamnya, anak, istri, dunia. Khususnya orang-orang yang sebelumnya ngerti ilmu, ngerti agama, seorang ustaz, seorang dai, ngelewang, itu ujung-ujungnya adalah dunia. Ada kelas itu. Paham ya? Mungkin ketika sudah dunianya yang diotak-atik, dia merasa gelisah, akan muncul yang kedua, syubhat. Syubhat itu kerancuan dalam pemahaman. Syubhat ini muncul untuk mengayomi dunianya. Untuk mengayomi dunianya. Itu yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sebab yang pertama adalah syahwat duniawiyah, baru kemudian syubhat. Penyimpangan-penyimpangan dalam berfikir. Antum periksa dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-A'raf 175-176. Ketika Allah Azza wa Jalla memisalkan orang-orang alim yang punya ilmu tapi dia menyimpang, dia sesat karena kecintaan kepada dunia lalu mengikuti syubhat, diumpamakan kayak kalbun, kayak anjing. Nauzubillah min dzalik. Al-A'raf 175. Antum cek ya, kan? Sehingga mungkin menyimpang tanpa sadar dikarenakan dunia. Yang kedua, dikarenakan persahabatan, pertemanan, bersahabat dengan orang-orang yang tidak beres, orang-orang yang menyimpang pemahamannya, lama-lama terbawa, hilang. Bersahabat dengan ahli dunia, yang dipikir dunia, dengan tanpa dari asyik dengan dunianya, tahu-tahu terjatuh dari sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Persahabatan, hati-hati, sangat mengerikan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang yang tergantung dengan agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Ngerti nggih? Padhim. Nah, ya ikhwan. Ini berbahaya. Ini dua poin yang sangat penting mereka sebutkan, orang menyimpang tanpa dia sadari. Yakni dia masih merasa yakin aral haq, yakin benar padahal sudah menyimpang. Buahnya terjadi dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini pada orang-orang yang memiliki ilmu, apalagi yang awam, apalagi yang jahil, tambah gampang ya kan Allah. Sehingga banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga dikasih keteguhan, keistiqomahan di atas sunnah. Wallahu a'lam bissawab.